Waktu aku mlebu kafe, alhamdulillah, selamat datang Gus Miftah, presiden para pendosa. Ya Allah. Jadi kula ning Surabaya iki ning Doli niku diwene julukan presiden para pendosa. Waktu ajeng munggah panggung, mbak-mbake kabeh njaluk selfie. Ora kuat. Ndelok ngiwa susu, nengen susu, ngarep susu. Wah, bengine aku lak ngaji karo banser ning Doli, bansere kondo. Kok enggak minta dikawal kami, Gus? Alah, bansere ngacengan wae aku ngono tok. Pengajian napa dangdutan? Selawatan napa dangdutan? Buka didi. Kuwi jenenge dangdutan, goblok. Padha matamu yo beda. Jancuk ta. Sopo sing kondo ngomong ngawur. Padha, Pak. Apa kowe nyocot ning kene ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dalal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'adim ala habibina wa syafi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa mulana muhammadin sayyidina wa mulana muhammadin asliyil jamal wa mamba'il kamal wa mustawda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi bil hudwi wal asal amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para kiai, para masyayikh, takmir masjid, para sepuh bini sepuh, Mbah Mudin, Mbah Rois, Mbah Kaum, ingkang estu kula takdimi, para pejabat ingkang sampun kersa rawuh dalah TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertempat di desa ndak semu minggir ora ketok le, pina ora ketok. Bandar Maling, oh Bandar Alim, Kecamatan Demangan, Bandar Alim, Desa Demangan, Kecamatan Tanjung Tuwo, oh Tanjung Anom, Dasmu Jawa banget kenapa nih? Yang malam hari ini dihibur, iki apa le? Gambus. Kuwi sandang dutan apa ora? Bisa. Lah kopi nendi? Oh. Nuwun ya. Sampun siap ngaji? Sampun puas? Nggak wis puas kayak mulai. Bapak Ibu rahimakumullah, mugi-mugi pinanggian kula panjenengan sami dalu menika dalam rangka memperingati yosan dalam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadosaken wasilah kula panjenengan sami dipunakeni umatipun Kanjeng Nabi. Amin. Muga-muga sedaya ingkang rawuh pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi. Insyaallah tiang demangan mlebu surga dhisik dhewe. Mangkat bar pengajian. Kenapa kita harus mencintai Kanjeng Nabi? Oh, kalau terangge alon-alon, nggih, dalu menika undang-undangnya ngaji alon-alon. Allah itu Bapak Ibu menciptakan makhluknya itu ada dua jenis. Makhluk hidup dan makhluk mati. Makhluk hidup juga ada dua jenis. Makhluk hidup yang berakal dan makhluk hidup yang tidak berakal. Yang berakal juga ada dua jenis. Berakal yang Islam dan berakal yang tidak Islam. Kula yakin dalu menika sing rawuh kabeh KTP-ne Islam. Sing KTP-ne Islam tak dongake mlebu surga. KTP-ne. Sing Islam niku juga dua jenis. Islam sing Islam tok kali Islam yang beriman. Yang beriman juga dua jenis. Imannya manusia biasa dan imannya para nabi. Nabi juga ada dua jenis. Nabi yang menjadi nabi tok dan nabi yang menjadi rasul. Kula tak takon, nabi jumlahe wonten pinten? Nabi jumlahe wonten pinten? Salah. Nabi niku jumlahe 144.000. Cie kimcil salah cie. Nabi kuwi nduk jumlahe 120. Nabi yang menjadi rasul dan wajib diketahui jumlahnya 25. Kamu goblok sih. Tolong mbaknya mundur dikit, jangan maju-maju. Kamu mundur dikit. Kalian mundur dikit. Kamu tahu kenapa saya suruh mundur? Cantiknya kelewatan. Sing tengah kaya lucu. Wis tuwa jilbabe pink. Ya Allah. Gaul. Rai kolonial. Penampilan milenial wajah kolonial. Jadi nabi niku jenise wonten kali nabi sing jadi nabi tok kali nabi sing jadi rasul. Nabi sing nabi tok niku jumlahe ana 144.000. Mukjizate beda-beda. Mila lak jenengan sakniki mirsani kiai kelebihane beda-beda ya lumrah. Soale kiai niku ahli waris e para nabi. Warisane nabi niku ya beda-beda. Ana sing oleh warisane Nabi Ayub, sabar, kaya Mbah Maimun Zubair, Gusmo, Habib Lutfi, Mbah Tim Kendal, niku wonge sabar mergo oleh warisane Nabi Ayub. Ana sing oleh warisane Nabi Musa, gagah, Gus Maksum, gagah. Ana sing oleh warisane Nabi Isa kere, umpamane mbah kaume Demangan, umpamane ngoten niku. Kere. Enten sing oleh warisane Nabi Sulaiman sugih, Ustaz Yusuf Mansur. Ana sing oleh warisane Nabi Dawud suarane apik, Habib Syekh. Ana sing oleh warisane Nabi Sulaiman bojone akeh. Gus Miftah matamu ngawur. Bojoku siji. Awakmu ngerti Nabi Sulaiman bojone piro? 1000. Benbengi Nabi Sulaiman iku marani bojone 100. Dadi benbengi kelon ping 100. Jamu apa ora takon aku ya aku ya radong kok. Dadi fi kulli lailah Nabi Sulaiman iku minimal mendatangi 100 istrinya. Ya Allah. Ngopo kowe? Oh, edan, ora kondo-kondo. Ali Fahmi, peladen. Sesok aku mlebu surga, kowe melu. Nih ya kowe aku kelon karo bidadari, kowe mau ngeladeni tok ngono kowe. Nih bujur. Orang ya maklum rumahmu pas-pasan. Muga-muga ramu pengajian Ali Fahmi karo sapa iki? Khudri Rabi. Rondo anak 15. Nuwun ya Kang ya. Peladen. Ana wae. Pilak cara ning kafe jenenge server. Kudune basa Inggris server. Ana nabi sing dikaruniai kalih Gusti Allah kecerdasan, yang super cerdas. Sinten? Nabi Khidir. Begitu mudun kathah kiai cerdas, Pak Said, Gus Baha, Cak Nun, wong cerdas niku miturut kula. Ana. Ana nabi sing dikaruniai kelebihan kalih Gusti Allah, ganteng Yusuf, begitu mudun kiai Gus Miftah umpama. Cangkemmu malah ngomong hoak, matamu hoak. Ngopo kok comot aku ngopo? Copot. Kenapa? Kamu penasaran dengan mata aku? Pertanyaannya, kamu pengen mendengarkan ngajiku apa pengen delok mataku? Jangan salah dengan kacamata saya. Gara-gara kacamata ini saya kemarin mendapatkan kelebihan di Bandara Jeddah. Saya pulang umroh, masuk bandara pakai kacamata, bawa tongkat. Polisi semuanya heboh. Torik! Tolong kasih jalan, semuanya minggir. Aku bangga. Begitu aku mlebu bandara tak takoni Pak polisi, kenapa semuanya disuruh minggir? Jelas ada orang buta lewat. Dancuk. Mana darane wong buta. Malah aku mau munggah panggung, adik-adik ngerasani, "Wow, si buta dari gua hantu." Akbar. Awakmu ngerti? Sing digendong si buta dari gua hantu ke jenenge sapa? Ali Fahmi mau lho. Oke munyuk dengan Ali. Rasul itu jenisnya juga ada dua. Rasul yang hanya sekedar menjadi rasul. Dan rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi. Minimal adik-adik ngapalke jeneng nabi. Milo pondok. Kalau mlebu ning pondok kok diajari akidatul awam. Kowe ngopo meneh? Oh, nutupi nggih motone mengke mawon. Pile mbok niki lho ning isor godhong pitang kuwi menungso apa demit kuwi iki. Oh, simbah. Minimal ngapalke jenenge para nabi. Mila mlebu apa ndok pesantren to. Engko diajari kitab Aqidatul Awam, kenalan karo Kanjeng Nabi. Tafsilul khamsatin wa isrina lazim kullamu kalafin fahake kuatanim hum adamun idrisu nuhun huduma soleh wa ibrahimu kulun mutaba lutun wa ismailu ishaku kada yakubu yusufu wa ayubu tada suaibu arunu wa musa wal yasa dul kibli dawudu sulaiman utaba. Terus Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Khatimun Dahoya alaihi salatu wasalamu wa alihi madamatil ayamu. Bareng ngapalke malaikat wal malakul ladzi fi la abi wa la akla la syurba wa la nomalahum tafsilu asri min humu jibrilu. Kowe mondok bahkan dani sapa ngerti kowe mondok sok dadi bojone kiai. Rambutnya gondrong. Ya minimal lak mlebu dinya iki diajari ngapalke jeneng nabi cara balonku ada lima. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak dan Yakub, Yusuf, Ayub dan Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli. Balon. Karo nabi ne rapal yo apa? Ya lucu, kaget kok nyekel cangkem. Kaget ki ning dada wong jantung manggone ning dada. Sing mau cekli cangkemmu ngopo? Kaget aku. Alah kimcil, kimcil. Wis lagu kimcil kepolen kira le. Ra iso we, kelingan mantan lho. Dek, kowe mbiyen janji karo aku. Nglakoni tresno suci kanthi ikhlas tekan mati ning nyatane ngapusi cidro ati iki netes eloku mili deres ning pipi ho ho malah mung tangtung tangtung wae. Sing angsal aulul asmi niku wonten gangsa. Deloken drijiku aja mok delok akikku. Malah pamer. Tak copot wae. Muga-muga keri. Tak nggo meneh. Apa ngajian amplop ora jelas kelangan akik. Sinten yang mendapatkan karunia ulul azmi? Musa, Ibrahim, Nuh, Isa, Muhammad. Lima ini nabi terbaik dengan segala kelebihan masing-masing. Tapi ingat, yang terbaik dari yang terbaik adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan atas kehendak Allah, kita semuanya menjadi umat yang terlahir dari nabi yang terbaik. Dadi umate paling apik, nabine paling apik. Maka malam hari ini kenapa kita memperingati Maulid? Karena rasa syukur kita kepada Allah telah dikaruniakan kepada kita nabi terbaik dan menjadi umat yang terbaik. Mila nyuwun sewu. Kula lak ana uang protes tentang Maulid nabi, dadak takon dalil niku nyuwun sewu. Saya juga tidak habis pikir. Aku mencintaimu saja tanpa dalil. Masa aku mencintai Nabi harus cari dalil? Kanjeng Nabi, kita cinta kepada dia. Kulo orang gagas. Ono dalile, tetap kulo cinta kanjeng Nabi. Sebagaimana Nabi mencintai umatnya tanpa syarat. Milo kok awae dhewe cinta karo kanjeng Nabi dadak golek dalil. Orang-orang seperti itu tidak pantas mendapatkan syafaatnya kanjeng Nabi Muhammad. Ngono lho, Bu. Ada lagi yang mengatakan orang NU itu cintanya kepada Muhammad berlebih-lebihan, bahasanya lebay, mengatakan anta Samsun, anta Badrun, anta Nur faukon Nur. Itu berlebih-lebihan. Saya jawab mohon maaf. Bagi saya itu kurang. Soalnya nopo? Awake dhewe seneng karo makhluke Gusti Allah mawon. Ketika kita jatuh cinta, mata sudah terpikat, hati sudah melekat, tai kucing rasa tahu ngerasa dia mesti. Maka kalau Anda melihat musisi-musisi itu paling banyak membuat lagu yang bertemakan tentang cinta. Delok mawon. Orang itu kalau sudah cinta, ya Allah lagune macam-macam. Kartonya nomedot janji. Biyen aku sebetah suwe-suwe waka nuruti kekarepanmu. Isoi biyen wis tawanti-wanti aja ngasih lali, tapi kenyataannya wong demangan gaul bener. Ning Yogyakarta wis beda meneh niku sire. Biyen aku sebetah suwe-suwe mlumah nuruti kekarepanmu sawayah-wayah. Biyen wis tawanti-wanti aja mlebu muri. Akhirnya gaul-gaul bener. Aku mau melebur ini wis stres aku. Mobilku liwat jembatan ciut banget. Iki ana menungsone apa ora ya. Bono gaul-gaul. Kartanya ning ngawi medhot. Ambro jaga. Sakabehane wis taturuti nang malam lenjani. Metu kono kiri lurus wae. Tambah isoi bro. Dan kimcil kimcil Deni. Ayo pengen lagu apa meneh? Aku kabeh iso aku. Apa? Cendol dawet matamu malah cendol dawet. Kelingan mantan ditinggal rabi, korban janji, apa isa aku? Isa kowe? Ayo cari sabar ale. Atiku rasane lara, nyawang kowe adoh karo agama. Salate ya ditinggalno. Apa iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake. Wong tuwa diseneni guru ya digepuki, hayo rene gendang ngaji salawat. Ya Rabbi mil balik waghfir lana ya wasial huwal turja safatuli kulihau ahwali muntah. Ayo ambiar versi solawat. Hatiku rasane loro nyawang kowe rapi karo wong liya. Nangis getih elokku, remo acur rasaku, kowe teko ninggal aku. Apa iki wis dalane kudu pisah kelangan tresnane. Kudu kuat hatiku, kudu kuat batinku, senajan nyiksa tresnaku. Solawat ya Rabbi bil baligh maqam waghfir lana ya wasiyan huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu li kulli alim minal ahwali muddah. Berhenti lagi Sheikh Badar. Ya Rabbi bil waghfir lana ya wasial huwal turja syafa'atu li kulli hal awali mukta ho'a. Malah kono bungok cendol cendol dawet. Apa ke? Tahu bulat digoreng dadakan 500-an ki rungokno tahu bulat cilik 500-an kok mosok namu gratisan. Jeru. Aduh, ngopi di sini. Kok klepet-klepet ya apa tadi ini? Sangite. Pas itu. Ya apa ini? Napa nih? Oh tekan ya. Manut. Jahe ini panas, degane adem. Tak ombe kabeh mulai hanyang-hanyangan. Kok susune urung? Aku ora tau ngombe susu, Bro. Mila aku diwenehi kopi susu aku mesti moh. Soale kopi susu ki bengongke, kopine ngajak melek, susune ngajak turu. Mila lak kula diokehi kopi susu mesti tak akali, kopine tak ombe, susune tak cekeli. Kopi susu. Shallu ala Nabi Muhammad. Lah, Kanjeng Nabi itu dari lima yang terbaik ini adalah menjadi nabi yang paling baik. Maka dikatakan sebagai sayyidil awwalina wal akhirin. Tuan pertama dan tuan terakhir. Apa bukti terbaiknya Nabi Muhammad? Wis tak terangke. Menjenengan tambah cinta karo Kanjeng Nabi. Ibu. Ibu. Boyo sing penak dalem, Gus, ngono. Ibu dalem. Ya Allah. Wong galake kaya ngono ya Allah. Mesti sing lanang cepet mati. Ayo tak takon jumlah rondo kalau jumlah dudo niku kathah pundi? Rondo. Soale nyuwun sewu wong lanang niku cepet mati. Mikir-mikir bojo galake cangkeme kaya ngono. Tapi santai kalian para janda, ingatlah bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi kamu harus yakin cinta keduamu insya Allah menghadirkan surga. Iya. Hello, rabi oleh karo rondo. Wila rabi karo rondo nyenengke tak kandani. Ibarat numpak jaran rabu lu ngajari melayu dewe. Serantal. Apa meneh rojali. Apa ki rojali? Rombongan janda liar. Biasanya jilbabnya hijau biasanya. Wayai, wayai. Sing jilbabnya abang insya Allah. Luweh nemen. jailun fil ardi khalifah. Kula buktekke Nabi Muhammad iku nabi sing paling ampuh. Nabi Adam blek dadekke khalifah ning surga. Wis. Ning surga niku lak napa-napa oleh. Apa-apa ana, ana degan, ana jahe, ana kopi, ana tisu, semacam-macam. Apa-apa ana wae. Pokoke ning surga sok apa-apa ana. Mila sesuk jenengan ning surga niku ning donya sing rong tau mok lakone ning kono sesuk oleh. Kowe ning donya ora oleh mangan babi, sok ning surga oleh mangan babi. Kowe ora tau ngrokok, sesuk ning surga ngrokok. Lah, kula lak kiai NU tapi ora ngrokok, sesuk kula ning surga ngrokok. Kan bingung to ora ana geni. Aku kelingan banser sing jek ning neraka. Tak telepon banser susulen aku ning surga. Akhire banser teko nggawa mawa. Aku ngrokok nganggo mawane banser. Akhire banser mlebu surga mergo nggawa mawa. Ning ya kuwi aku kelon karo bidadari banser nganggo mawa terus. Ola banser iki mesti mlebu surga. Soale banser iku biasane survei lokasi pengajian. Mila sesuk kiyaine arep mlebu surga, surgane wis disurvei karo banser. Begitu kiyaine mlebu surga, bansere metu meneh. Ya ora kok. Pokoke wong sakmene mbane iki sing ora tiket surga dhisik dhewe tak pikir banser. Soale banser niku wong sing paling ikhlas. Maka saya bilang sama adik-adik kimcil, jadikanlah banser sebagai prioritas calon suamimu. Kenapa harus banser? Jelas kiai saja dijaga, apalagi hatimu. Iya. Ngono cara. Dek. Dek. Kalau cari suami seneng yang rokok apa enggak? Enggak, saya. Loh, kenapa? Kenapa tidak merokok kamu jadikan suamimu? Jelas, paru-parunya saja dijaga, apalagi hatimu. Iya. Yeah. Codot, codot. Cangkemmu lah kaya wani-wani yo. Mending sing ngomong cangkeme rondo kelo-kelo kan. Aku ngerti kowe rondo, suaramu ngebas. Sorry ya, kamu sudah tua. Enggak mungkin aku nikah sama kamu. Kalau aku nikah sama janda tua kan aku bisa mati duluan. Kan aku bisa keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa. Kemayune. Ning surga niku napa-napa oleh. Arepe miring jengking kabeh oleh pokoke. Arepe minak jinggo ya oleh. Miring penak jenging monggo. Pring cagak radio ya oleh. Apa-apa oleh. Tapi sudah menjadi takdirnya Gusti Allah. Orang itu kalau sendirian pasti kesepian. Biru ngokno. Mila kok ana jomblo mengatakan, "Sorry, aku jujuba, jomblo-jomblo bahagia." Berarti kowe ra normal tak kandhani. Lah wong Nabi Adam sing nabi ning surga apa-apa oleh kesepian. Mosok kowe ngomong jomblo kok bahagia, ndobos. Nah, padine yo ora payu kuwi mau dadak. Hari kalau kamu dibully dibully jomblo kamu bilang, "Sorry, aku jomblo bukan karena aku enggak laku, tapi memang karena enggak ada yang mau." Santai le santai. Kalau kamu yakin akan ada pelangi setelah hujan, maka kamu harus yakin akan ada kebahagiaan setelah perjuangan. Iya. Ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya. Akhirnya napa? Nabi Adam jaluk bojo. Jaluk pasangan. Ya Allah, kula kesepian sih. Mbok kula diwenehi bojo. Kuwi rungokno. Sing jomblo-jomblo mulai ndonga jaluk bojo. Malah kowe siiran lagune Gus Dur. Uripe ayem romangsa aman dununge rasa tanda yang iman sabar narimo najan pas-pasan randuwe bojo iso adus-adus sabun. Kok bolong sabun iki cangkemmu ki ngom. Malah bolong sabune. Ki mau apake sabune kok nganti bolong? Ya Allah, ya Allah. Mumet ndasku ya Allah. Santewele, akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Iya. Aku lak mengkon gombal mu pinter aku. Malih, cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Iya. Malih-malih langsung OTW story WA. Akhirnya Allah berkenan mengabulkan permintaan Adam. Allah kemudian berkenan menciptakan pasangan bagi Adam. Maka kemudian Allah menciptakan istri bagi Adam. Namanya salah. Bojone Nabi Adam jenenge Bu Adam. Lah ya ta? Pak Lurah bojone Bulur. Pak Carek bojone Burek. Banser bojone Buser. Pak Kaposek Busek. Ono Kaposek ra iki ora ono. Aman, aman, aman ora ono. Pertanyaan saya, dari apakah Hawa diciptakan? Dari tulang rusuk bagian kiri. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala? Supaya tidak menginjak-injak laki-laki. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki? Supaya tidak diinjak-injak oleh laki-laki. Tetapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri yang dekat dengan jantung dan hati. Kenapa? Karena pada dasarnya perempuan itu suka dicintai dan disayangi. Iya. Mono bro. Maka jangan pernah berlaku keras dengan perempuan. Kalau perempuan kamu kerasi, dia bisa lebih keras daripada laki-laki. Terbukti perempuan jauh lebih kuat daripada laki-laki. Buktinya apa? Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tetapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Betul? Rampung kowe tak kandani. Begitu dahsyatnya perempuan, pabrik susu loro digawa dhewe tak kandani. Wong lanang iki lemah. Tukang syuting iki lemah. Gondok loro sambatan karo manuk. Singkat cerita, Adam dan Hawa berbahagia di surga. Di surga itu peraturannya cuma satu. Fala taqroba hadi syajaroh. Adam, Hawa, kowe ning surga apa-apa oleh? Ora oleh mung siji, apa? Jangan pernah kamu dekati pohon ini. Melihat ada celah ini, iblis mulai menebarkan hoak. Mila lak jenengan takon kali kula, "Go, siapakah penebar hoak pertama kali?" Pembuat hoak pertama kali adalah iblis. Mila kok jenengan gaweane menyebarkan hoak, kula curiga jangan-jangan anak putune iblis. Apa hoaknya iblis? Hawa apa iblis? Kamu tahu enggak apa iblis? Kenapa pohon ini dilarang kamu dekati dengan Adam? Kamu pengen tahu enggak? Pengen iblis. Pengen tahu aja apa tahu banget? Banget. Pohon. Kok kebangetan ki ngopo ya kowe? Pohon ini dilarang kamu dekati karena di seantero pohon di surga, pohon ini yang paling enak buahnya. Hawa terprovokasi. Mila korban pertama kali huwak niku Hawa. Hawa korban pertama kali huwak. Akhirnya napa? Hawa matur kalau Adam ngerayu Adam. Wih, wong lanang rungokno. Derajate wong lanang ki dirayu orang rayu. Sing rayu pi wedok, sing dirayu lanang. Mila kok ana wong lanang gaweane ngrayu jangan-jangan isine wedok. Maka kamu harus yakin jodohmu sudah diatur oleh Tuhanmu. Kalau kamu yakin jodohmu diatur oleh Tuhanmu, jangan pernah tumpahkan air matamu di hadapan wanitamu. Sorry. Oh no. Cinta ditolak, sarkem masih buka. Neng kene apa neng kene? Guyangan. Oh, guyangan ini jek ana ta guyangan ini? Oh, tamune moro iki lho. Alah jos-jos apa? Kelas yang guyangan ki paling yo mung setu legi. Setengah tua lemu ginuk-ginuk. Iki lak beda mbak-mbak iki mencili. Wah, macan tutul, manis cantik jalannya mentul-mentul. Lak binaan kuning sarkem. Ih susu panter. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Akhirnya napa? Adam dirayu karo Hawa. Mas ngadam. Apa wa? Mbok jenengan menekke wit niki to dijukuk wae dipangan. Kejerene enak banget lho. Aja wilarangane pangeran. Fala takrubah hadis aja roh. Ora Mas. Ewadene iki dilarang dicedhaki mergo panganane iki paling enak. Adam terprovokasi karo Hawa. Mila lak wong lanang dirayu karo wong wedok ra kuat. Kuwi sejak zaman Nabi Adam. Rungokno wong lanang. Aku dirayu ya kuat wae kok. Aku sudah terbukti. Aku ingin ngaji ning kafe Surabaya, kafe anyaran. Aku teko tak pikir pengen ngaji, bono wis do mabuk kabeh. Mbak-mbake pakaiane ya Allah, SMS silite metu sethithik. Begitu aku mlebu kafe, alhamdulillah. Selamat datang Gus Miftah, presiden para pendosa. Ya Allah. Jadi kula ning Surabaya iki ning Doli niku diwene julukan presiden para pendosa. Begitu ajeng munggah panggung, mbak-mbake kabeh njaluk selfie. Ora kuat aku. Ndelok ngiwa susu, nengen susu, ngarep susu. Wah, bengine aku lak ngaji karo banser ning Doli, bansere kondo. Kok enggak minta dikawal kami, Gus? Alah, bansere ngancengan wae aku ngono kok. Jadi kula ngaji. Aku kuat wae serapopo. Sing horor pengajian ning Doli. Padha karo iki mau ning gembembeng iki mau. Apa? Gembembeng iki lho. Nganti ning gembembeng iki lho, big drop iki disuwek tak kandhani. Mergo ning mburi panggung karo ning arep panggung oke meh padha. Ning Doli ya ngono, nganti mobilku sembret-sembret. Preman ngumpul kabeh. Balola, Angelo. Kuwi mantan-mantan biyen, anjing niku antar jemput lonte. Balola niku barisan lonte lanang. Kabeh melu ngaji. Ana preman gedhe kene ngarep panggung. Aku melu ngaji. Yo aku ngono. Tak buka jakete, wetenge ditato. Awakmu ngerti tato apa? Bedhug. Yo Allah. Wetenge iki ditato bedhug. Kuwi apa le? Tato bedhug kiai tutuk endi ngisore. Kamu belum tahu. Akhirnya Nabi Adam terprovokasi jedak iwet niki wau. Dijikuk wae dipangan berdua kali Hawa. Apa yang terjadi? Fa azallahuma syaitan. Setan menggelincirkan Adam dan Hawa. Niki lho. Salah milih panganan. Mila saat niki bapak. Jenengan duwe bojo. Mok takoni. Dek. Kowe pengen mangan apa? Mesti wong wedok jawabane terserah. Ngopo wong wedok lak ditakoni kowe pengen mangan apa? Jawabane terserah. Mergo wong wedok tau duwe pengalaman salah milih panganan tak kandhani. Lah Adam Hawa kuwi lak salah milih panganan to. Wong liyane panganan kok sing dipilih malah iki. Mila wong wedok lak saben diajak mangan mesti jawabane terserah. Mila wong wedok niku paling ra seneng lak masake karo wong lanang dicacat. Nggih napa mboten, Bu? Kuwi rungokno wong lanang. Wong wedoke paling ra seneng lak disinggung soal panganan. Apa meneh mau masake kok awakmu ngomong ra enak, niku mesti tersinggung. Mila santai wae, Bro, rasa emosi. Kowe dimasake bojomu, ndelala kasinen, takoni pripun, Pak, sayure istimewa, Bu. Jikok titik wis krasa. Ngono wae. Kowe senengane sego sing atos, bojomu masak kelemesen, takoni bojomu, pripun Mas sekule? Istimewa, urung tak mamah wis kolu. Carane ngono kowe. Aja atos karo bojomu. Dik, sambel iki bawang. Oke. Okay. Pripun Mas sambel pedes, Bu? Ning luwih pedes cangkemmu, Pak. Shallu ala Nabi Muhammad. Singkat cerita, fazalauma syaitan, setan menggelincirkan Adam dan Hawa. Kok dadi apa sangkeme sone? Iki tukang sone ndi? Iki tukang sone. Ndi? Ini tukang sone. Lah wis bener iki rasa do tak atik goblok, goblok. Iki dadi watos ya sone. Di kowe to. Ndi? Lah kok malah nduting kono? Aja sing atos-atos, Bro, sing atos ndase tukang syutinge wae. Watos e. Atos ra, Bro? Oh, to. Yo. Te Pak MC. Heh? Ngopo air audio? Oh, air audio. Oh, bosok. Tak dongake dadi sound sing paling gedhe. Sa RT. Omong wis penak-penak malah diotak-atik wae. Aku arep nyanyi meneh kok soalé. Cinta tak terpisahkan. Tekku iki aja nggo dolanan. Mergo tekku sagede kentongan. Sing wedok, sing tak jaluk ora mung pacaran, tapi ayo rabi sing tenanan ngono. Wedok, kowe lak ana wong lanang ngomong cinta karo kowe, katanya cinta, katanya sayang, kok gak halalin tuman ngono lho, Nduk. Hei tukang son. Awas salahmu. Iki tiba barang iki ngopo ya kowe? Jikoke. Makasih ya, Mas. Tiba meneh. Kuwi lho. Ora, ora. Makasih. Ijek cerita penak-penak Adam karo Hawa malah watos. AR sound system. AR agak remuk. Akhirnya Nabi Adam dibuang ke Maghrib. Di satu negara namanya Mesopotamia. Siti Hawa di Gua Ngetan. Satu negara namanya India. Bainal masyrik wal maghrib, antara timur dan barat. Masya Allah. Akhirnya begitu pisah, Nabi Adam kangen goleki Hawa. Wilo bu, beda nih Nabi Adam karo bojomu. Nabi Adam pisah goleki bojone. Bojomu rung pisah golek meneh. Aku yo. Wong lanang iki lak duwe prinsip bojo tuwek kuwi kaya Quran suwek. Tegese napa? Diwaca angel diguwak dosa. Milolono Quran suwek disimpen sing diwaca Quran sing anyar. Wani kok ngopo? Abojoku gelem dimadu. Beb. Apa say? Syaitanir rajim. Saya siap dimadu. Oke, syaratnya asalkan kamu mau diracun, modar aku rasih. Ngelundasku. Oh, sing lucu tangga kule. Lor pondokku lak kuburan. Tangga kula mati sing wedok, sing lanang hari kedua nggawa kipas angin. Tak takoni kudune wong mati ki mok kirimi tahlil Yasin sak pitute. Ngopo mok gawake kipas angin? Bojo kula wasiat, Gus. Kula rabi angsal rabi meneh yen kuburane sampun garing. Tak kipasi ben cepet garing. Delalah musim udan. Halah. Modar. Golek-golekan. Kulon iki pundi kulon? Kulon iki pundi kulon? Kulon iki madhep pundi? Kula perasaan kula kulon iki madhep ngidul. Niki ngulon iki nggih. Mriko wetan. Mriko berarti sing mumet ndasku berarti. Nabi Adam saking kulon mlaku ngetan, Siti Hawa saking ngetan mlaku ngulon. Siti Hawa goleki Nabi Adam, doyak nganggo lagune Via Valen. Sayang, apa kowe krungu? Nabi Adam bengok, ra krungu. Adoh. Nabi Adam sari dari barat menuju ke timur. Wah, nyanyi. Apa? Yogi mau kelingan mantan. Golek meneh tetep ra ketemu. Meh putus asa nyanyi mundur alon-alon. Iso apa kowe? Aku mundur alon-alon mergo sadar aku sapa. Salah ra ngono kuwi. Kuwi lak lagu wong tuwa-tuwa kuwi. Aku mundur alon-alon mergo kowe ra gelem kelon. Ngono ka. Lawak itu yo beda, ngaji alon-alon. Aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sapa santri sing nakal ra iso apa-apa. Aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sapa ali maksiat sing kakean dosa. Mau malah mundur alon-alon. Lak mbokmu kae beda meneh. Aku ngangsur alon-alon. Wis ora ping wae. Siti Hawa goleki ngulon ora ketemu, akhirnya nyanyi lagu Korban Janji. Kowe lunga pas aku sayang-sayangi. Ngadang ngono wae. Aku ra ngerti salahku dan kote bersanding dengan kekasih barumu. Oh. Korban Janji versi selawat. Ayo, isora ini. Tibil kulub pada waiha. Gowo HP napa badan? Ana flashe apa ora? Flashe duripe. Lampune pateni. Lah ora semati tukang wis mati. Oh, cepet banget iki. Kok cepet banget ya? Mampuh aku. Eh, mati. Sakti aku, Bro. Urip. Mati. Wis, ganteng ilmuku. Ayo Korban Janji versi selawat. Shallu ala Nabi Muhammad. Tukang sone rasa jarak kowe tak ajar. Eh. Kowe ngetutke aku, aja aku muterke kowe. Aku ki kiai kon melu kowe. Aku kowe ngetutke cangkemku. Ora cangkemku ngetutke tanganmu. Ayo. Shallu ala Nabi Muhammad. Urip kesok. Ayo. Sing ra duwe HP cangkeme merenges. Lah wong sakmene mbane HP-ne mung loro iki piye iki? Ayo diangkat sedoyo. Ayo. Diarahke ngidul dhisik. Ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Kowe lunga nalikane adan kae malah mapan turu sakarepmu dhewe nuruti hawa nafsumu hangga lupakan Tuhanmu mengejar dunia lupa akhiratmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil kulub wa dawaiha wa afiyatin abdan wasifaiha wa nuril absari wa diaiha. Tanpa sebab kowe lunga ninggal sholat. Iki piye iki ya Allah. Medasku. Yes. Saiki aku melu kowe wae ning nadane dhuwur-dhuwur. Apa diwale aku ngorden kowe ngaji ning kene. medasku. Aku ra ngerti salahku dan kau campakkan diriku bersanding dengan kekasih barumu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin diril qulub wa dawaiha wa fiyatil adam wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Koe lungo rana masake aku si dewae ngapa ditresno anyarmu lalu kau tinggalkan aku tersakiti sendiri di malam itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa fiyatil adam wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa nuril absari wa diyaiha. Kecepetan nganti kaya playon aku urung umat sakti tang urip mati wis saiki lagune wong NU yo diangkat sing dhuwur nganti ra iso ora wong NU berarti sedaya diangkat ape ni sholli wa sallim ta iman sholli والآلي والأصحاب من والآلي والأصحاب كورن بدر صلي إيمان الله الله صلي yo sareng-sareng diapalke saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo jalodong wajan Quran najan sakalimah lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan saleh coba musiknya berhenti sebentar saleh kurang bandar saleh wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi. Ayo musik elele kepacot menanggar hana turun kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam bakal taring kasih donyaku sing ise ana salew iman Allah Allah salim wa sallim iman wal ali wal ashabi man qad wahada sallu ala nabi Muhammad. Urip. Sakti ali. Mandek, mandek. Deh, sing mandek itu kang tarine goblok. Ora kompak iki. Kok mangan bosoke. Wah, ekstrim. Woi, seneng arep oi. Lanjut. Waduh, sampun jam setengah kalih nggih. Namun cara cocok tu, wes. Oh, saya ngalap gantolan bah. Hei Rondo, lungguh Rondo. Kamu duduk Ferguso. Oh. Muka-muka jenengan sehat, kula sehat gih. Mulai pengajian, wayuh, amin. Kula iki bolak-balik ketemu Kiai Jawa Timur. Gus, lak ning Jawa Timur iki bojone siji durung kiai, ustaz. Lak bojo loro, Syekh. Contone Syekh Puji. Lak kiai bojone telu utawa papat. Lak bojone wolu, Eyang. Contone Eyang Subur. Ngopo Eyang Subur untune entek kakean menthil ngono kowe. Oh, langsung bengok. Kok Gus minta untune utuh, berarti ra tau. Lah aku ora tau ning omah kok. Uripku iki rekoso mesake. Sekali mangkat ngaji 10 dino. Aku ini mulih ulang tahun pondok. Wis ora usah apa-apa to. Sesuk jarane mulih bojoku men. Ya Allah. Kere gitu ya. Kowe ngapa meneh? Mutamutung. Jangan apa MC modalnya cocot. Podo matamu yo beda. Ya cuk ta. Sopo sing kono ngomong ngawur. Podo, Pak. Apa kowe nyocot ning kene ayo. Podo matane. Ngomong waton bener. Wong tuwa kemayune ya Allah. Tangkin tungkin tangkin dung. Tak kitang kita. Akhire napa singkat cerita. Setelah 200 tahun, dalam riwayat lain ulama mengatakan bukan 200 tapi 300 tahun. Nabi Adam tangane diangkat dungane khusyuk. Ya Allah. Loh. Iya. Ndonga iki lak wis kepepet kuwi sing ngono sak gelem nduk. Bocah lanang kuwi wis tuwa rabi-rabi kuwi ndonga karo Gusti Allah. Ya Allah. Ya Allah. Bila dia jodohku jadikan dia istriku, ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, mbok dicek lagi, ya Allah. Mati mesti. Ngono carane. Ya Allah. Kalau anak tetangga saya itu jodoh saya, jadikan dia istriku, ya Allah. Namun kalau dia bukan jodoh, mbokne yo ora apa-apa, ya Allah. Nabi Adam mengangkat tangannya setelah 300 tahun. Apa doa yang diucapkan oleh Adam? Tangan diangkat. Adam berdoa. Ya Allah. Demi kemuliaan nama Muhammad yang tertulis di tiang ars. Tolong pertemukan aku dengan istriku Siti Hawa. Begitu Allah mireng dungane Adam, takjub. Allah kaget. Dari mana asal muasalnya Nabi Adam tahu nama Muhammad, padahal belum pernah dikasih tahu sebelumnya. Akhirnya Allah bertanya kepada Adam. Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu, tapi pengen tahu, pengen ngetes Adam. Kok ngendi ngerti jenenge Muhammad? Adam, nggih Gus. Gusti Allah, nggih Gus. Kok kowe ngerti jeneng Muhammad saka ngendi? Gusti, rikala panjenengan dadekke jasad kula, fanafakhta fihi ruh, kemudian kau meniupkan ruh ke dalam jasadku. Warofaktu roksi, kemudian aku mengangkat kepalaku. Dongak ngadeni. Aku melihat nama Muhammad tertulis di tiang aras bersanding dengan namamu. Maka sejak saat itu saya meyakini ini orang yang luar biasa. Mila jenengan rasa kaget lah ana masjid ngoten nika ning tiange ngarep biasane ana tulisan Allah Muhammad niku gambaran teng tiang ars. Akhirnya Nabi Adam donga, "Ya Allah, demi kemuliaan nama Muhammad yang tercantum di tiang ars, tolong pertemukan aku dengan istriku Siti Hawa." Langsung Allah bales, "Adam, selamat. SMS Anda diterima." Ketemu. Ketemunya di mana? Jabal Rahmah. Di manakah itu? Padang Arafah. Jenengan rong tau mrono tak dongake. Sing dalu menika pengajian kanthi ikhlas sesuk iso mangkat Mekah Madinah. Ning ra mung amin tok yakin ora mangkat. Wong saiki daftar haji mangkat rong taun 20 taun meneh, awakmu mung amin tok. Milon dang daftar. Sakniki teng Bank BRI niku ana buku tabungan haji, cukup 100.000 tok. Begitu jenengan bayar 100.000, jenengan bakal pikantuk buku tabungan haji rupane ijo, ana tulisane labbaik Allahumma labbaik, ana gambare unta. Kan lumayan, bayar 100.000 iso nyawang gambar unta. Saat ini ibadah haji 35 juta, jenengan mau di tabungan pinten 100.000, berarti mau gari kurang 34 juta, 900.000. Carane mangan pripun? Diangsur sak duwemu. Umpamane kaya ahli Fahmi mau sini gua kuwedang peladen iki mau. Urung lunas kok ahli Fahmi wis mati. Ora apa-apa, sing dipersani karo Gusti Allah ora budale tapi niate. Seso Ali Fahmi mati takoni ora Ali Fahmi wis MC ne. Jenengmu sapa, Bro? Hamid. Umumane Hamid rung lunas wis mati ora apa-apa, Mit. Sesuk ning alam kubur Hamid takoni, "Hamid, nggih malaikat. Kowe salat?" Nyok-nyok. "Kowe pengajian?" "MC, opo kuwi modal cocot." "Kowe poso?" "Nggih, buktine apa? Abab kula mambu." Lha ngira. Terakhir Hamid takoni, "Hamid, kowe haji?" Jawaban Mit, "Dereng malaikat." "Lah apa kowe ora mangkat haji?" Jawaban Mit, "Yo salahmu malaikat, ngopo? Urung mangkat kowe semua pateni." Rampok. Urung mangkat kok dipateni. Lah, tak wenehi cara bendang mangkat haji. Purun apa mboten? Ning diamalke cara Mbah Marus Lirboyo niku pengen mangkat haji gampang. Mang maca selawat sak derenge turu ping 100.000. Heh? Penting niate maca ping 100.000 ning tengah dalan micek yo urusane malaikat. Oh sing gawe micek yo Gusti Allah kok repot men goblok, goblok. Sing penting kowe maca arepe turu sallallahu alaihi Muhammad sallallahu maramro. Ora apa-apa, niate penting ping 100.000. Saya sudah membuktikan Bapak Ibu. Jaman kula ning Yogya, kula dadi James Bond, jaga masjid dan kebon. Jaman sak moten kula mbayar kuliah niku karo narik becak. Ora mungkin kula semangat kaji, mangkat umroh lak menghasilkan dari becak. Kula niku narik becak nggih ragat kula urip teng Yogya. Mila kula napa sakniki gawe pondok pesantren kabeh kula gratis ke mangan gratis, ngaji gratis. Soale kula mbiyen jaman kuliah pengen entuk pondok gratisan niku ra ono. Mila sakniki pondok kula kula gratis ke kabeh. Mondok anggon kula ora percaya. Ora bakal tarik apa-apa. Kuwi kimcil-kimcil kuwi. Mondok anggonku. Lah koyo ayu tak rabi. Kula niku latihan sabar mergo narik becak tak kandhani. Tukang becak niku wong paling sabar sak donya. Lah kepiye nunggu penumpang ra teko becake tumpaki dhewe. Oh, kula tau kok becak kula tabrak mobil. Dia remuk, aku ora nesu kok mung nyanyi lagu India. Matane, matane, matane. Pokoke jaman sak menika kula duwe niat, ida sadaqal asmu wa duha sabil. Kata orang Inggris, where there is a will there is a way. Oh, di mana ada mau di situ pasti ada jalan, betul? Wah, akhire kula nyuwun sewu. Saben becak niku kula selawat. Becak orang maca selawat nari Allahumma sholli sanatan kamilatan wa salim salaman. Malah wong saiki sing radong jenenge selawat nariyah musyrik, matamu matamu. Aku radong bahasa Arab orang ngerti al-amsilatut tasrifiyah, orang ngerti nahwu, orang ngerti gramatikal kok ngomong musyrik. Dasar dolanmu kurang, adoh turumu kurang, bengi kancamu kurang, oke kopimu sangit tak kandhani. Kalau aku lagi di tag dengan akun Instagram pak, solawat nariyah musyrik. Ya Allah, alasannya awal edwin jaluk karo kanjeng Nabi. Lalu kita ngerti bahasa Arab cangkemu cerewet. Oh, ngaji ra gelem malah mungrungok ke radio. Radio ni kalau ono suara tanpa wujud, kalau ono suara ni ono wujud dia jenenge entot. Mila kau ngaji ni mungkaro radio, jangan-jangan gurune entot. Mila Gus Miftah gawe lagu judule entot. Son sembore semiki mas yota udan hana suarane raona wujute ento jenenge. Lak guru nentut mondok eneng di al-ma'had salafiyah as-silitiyah. Itu yang dinamakan dalam kitab taklim al-ilmu bila syaikhin fa syaikhuhu syaitan. Ilmu tanpa guru-gurune setan. Salah milih guru-gurune mbahne setan. Kono pentol korek ning kene iki sapa iki? Kowe iki lho kaya pentol korek ndasmu. Tapi kira pentol korek ya. Rupanya kaya Pak Tile. Wes. Malah macam-macam tak sangoni lho kowe. Eh, jangan malah sengeng saja. Ketika Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Saya meyakini akan ada keajaiban di dalamnya. Tenan, Dok. Aku becak selawatan. Saben-saben musim haji, jamaah ajeng mangkat haji, saya datang ke asrama haji. Kula pengen mbuktekke keajaiban selawat. Kula niku saben duwe kiai tak takoni tak jaluki ijazah mesti mung Fatihah karo selawat. Kula duwe guru ning Pekalongan, Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Abah minta ijazah maca selawat le. Mengoten niku, Dok. Gusmi Fatihah selawat kabeh. Kula sadherenge Mbah Mun Sedo pengajian teng Wonogiri kula matur, Mbah kula nyuwun diijazahi Fatihah selawat. Al-Fatihatu liman kuriat lahu, solawat Allah malaikat kabeh solawat. Kula praktekke jaman kula kuliah. Begitu musim budalan kaji, kula mangkat ning asrama haji, ngresiki asrama haji, nunggu calon jamaah haji budal kula solawati. Ya Allah kula pengen nyusul tiang-tiang niki ya Allah. Begitu jamaah haji teko tak gaweke wedang, ning wedangku apik ora sangit ngene iki. Mila ora tak ombe sangit tok. Ijo li apa mengajeni rampung kok ijo li. Ambek kok. Wis kopine klepet-klepret. Sangit ora kentel. Jijiki. Begitu jamaah haji mangkat teng Solo saking Yogyo, asrama haji teng Yogyo niku teng Monjali Monumen Jogja kembali. Asrama haji mangkat embarkasine teng Donohudan Solo. Mereka numpak bis kawal polisi tak oyak nganggo pit ontel. Tak solawati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, adad ramli raqiq, salatan tarzuqu nabiyyan min ali taufik, wa tuballighu nabiyyal khudura ila baitil atiq, wa ziyaratan qabri wa qabri Abi Bakar Siddiq, wa ala ali wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Ya Allah, kula kudu nyusul tiang-tiang niku. Tak oyak nganggo pit ontel. Kecandak mboten. Lah kono numpak bis dikawal polisi je. Lampu merah tabrak. Mila lak jenengan pengen lampu merah ora mandeg gampang. Dadi presiden kaya Jokowi utawa dadi calon jamaah haji utawa nomor 3 numpak ambulan. Niku mesti ora mandeg. Dan ternyata benar, Pak. Kula haji ping kalih, umroh mbuh ping pira ora kepetung, urung tau ragat. Urung tau kula mbayar. Bahkan umroh pertama kali kula budal daftar teng travel umroh. Kula nggawa dhuwit 20 juta. Kula daftar umroh. Jawabane travel napa? Pun Gus jenengan mboten usah mbayar, dadi pembimbing mawon. Lah kula kandha, kula niku rong tau mangkat kok dadi pembimbing. Wis rapopo, kula yakin jenengan iso. Akhire kula kandha, ya wis rapopo. Tapi aja ngomong karo jamaah lah aku rong tau mangkat, kan aku malu. Paun pinten kula lali niku. Akhire kula mangkat, Pak. Wah, wet dugi Madinah. Tekan hotel Madinah mangkat teng Masjid Nabawi ana jamaah takon, "Gus, Raudhah itu tempatnya di mana?" Mudarat. Aku arep ngomong rong ngerti gengsi ya to. Jawaban iku ya gaya kae mlete aku. Kowe takon apa? Raudhah. Alah-alah goblok Raudhah ora ngerti. Ayo goleki bareng-bareng. Aku ya ngono to. Lah wong rong tau mangkat to Mbah kok dadi pembimbing. Kan memendasku. Aku ngomong ra ngerti kan aku gengsi. Wah, akhirnya kula kelingan maca kitab sing jenenge Raudhah kuwi undang-undange mabaina baiti wa mimbari Raudhah tu min riyadil jannah, antara rumahku dan mimbarku. Omahe Kanjeng Nabi saniki dadi makame Kanjeng Nabi, mimbar mesti bentuke ngono kae. Karpete rupane ijo. Wah, akhirnya kula mlaku timik-timik ning ngarep. Ayo melu. Raudhah ra ngerti goblok. Padahal aku ya ra ngerti asline. Begitu meh tekan ngarep ana mimbar ana delok makam Kanjeng Nabi karpete ijo. Kowe takon apa? Raudhah. Kuwi lho matamu deloken. Padahal kula nggih pertama kali niku. Belajar. Kula wis ra kepetung mangkat umroh ping pinten. Ben bulan ana sing ngajak, tapi kula ra iso. Lah kula ben bulan umroh sing ngarep ngaji sapa? Ning kula dalam waktu dekat niki insyaallah kula aja ngajak Mas Dedi Corbuzier mangkat umroh. Soalnya kula ditugasi kali Pak Said, "Gus, Dedi dah ngajakan umroh." Nek kula Dedi umroh mesti ra bakal iso tahalul. Sing dipotong ngapane ra duwe rambut kok ngopo. Wingi malam Minggu Paing ulang tahun pondok kula teko. Wah, Dedi teko mujadah kali Pak Gubernur. Akhire kula kandhani, "Insyaallah sesuk Dedi kula ajak umroh ning ra bakal iso tahalul lah." Bocah niku lak pinter banget. Sampai cerdas ada di Corbuzier, rambut pun tidak berani tumbuh di kepalanya. Mila Dedi kok apa-apa iso nduk sing reso mung siji. Bintang iklan sampo tak kandhani. Adik keramas siapane? Mila kula terakhir syuting hitam putih kula bar sisiran. Sisire tak kaya Dedi nyok wis sisiran. Mata lo peyang. Lah gua sisiran apa? Tanya lah aku lali lak cah botak. Ayo mangamalno sholawat. Kula haji ping pindho ben taun ana sing ngajak haji ora tau mbayar berkahe selamat ngono Bu jenengan duwe anak nakal turu cekel sirahe dilus-lus selawati Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad muga-muga anakku saleh Al-Fatihah mandi bapak duwe bojo cangkeme cerewet gampang turu cekel cangkeme Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Muga-muga cangkeme bojoku ora cerewet. Al-Fatihah. Kok tetep cerewet? Gampang tambahi Yasin sak tahlileh. Modar-modar dhewe. Aku ki kuliah ra tau mlebu le. IP-ku 3,7. Dosene ra iso apa tak selawati ben bengi kok. Bener pujian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma. Ala bijiku akabeh tak kandhani. Beda karo awakmu bijimu 9 dibagi 9 pelajaran. Goblok, goblok kowe. Selawat. Aku duwe jamaah ning Boyolali, gaweane namung tukang perah susu sapi. Saben nyekel susu sapi selawatan, anake papat dadi wong kabeh jajan. Lah mosok dadi sapi kepiye to? Sing dimaksud dadi wong kabeh niku dadi wong ampuh kabeh. Dadi lak mlebu kandang sapi wudu sapine ditokke, susune dicekel selawati. Kuwi lho. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Lah mong setok. Pimelo MC-ne engko ketemu bojomu ngono. Ana nyekel susu sapi ya selawatan kok kowe nyekel ora. Ngono ora. Eh tukang sote ngrungokno. Kowe rung balik otakmu. Eh nduk, aja gelem dirabi tukang sote. Mong dinggur kowe tak kandhane. Oh, kowe perawan terus tak dirabi tukang sote. Lah piye mong diinjeng tok ngene. Oh, pemenang kowe rabi karo politisi. Halah-halah. Ora bakal di apa-apa. Mung janji-janji tok tak kandhane. Bar coblos tinggal minggat kita kandhane. Milo rabi karo banser milo setia menjaga kiai. Di bansere. Ora ana. Ora ana. Selawati. Selawati napa mawon? Oleh. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ora apa disingkat. Muhammad, Muhammad, Muhammad, Muhammad. Tapi niati ya Muhammad Rasulullah, ora Muhammad bakul pentol. Lah Muhammad ora iso kaya bocahku ki bisu. Pandeke meneh. Moh, moh, moh, moh. Ayo. Maka di kampung ini saya minta malam Senin teng masjid jangan tinggalkan bacaan Albar Janji, Pak. Kuwi produke wong NU, amaliye wong NU. Niku al muhafadzah alal qadimi soleh. Tetap Albar Janji malam Senin. Hormat karo hari lahir Kanjeng. Malam Jumat yang masjid gue speaker toa, wow, cempreng gak soalnya. Antirillahumma qabrahul karim biarfin sadiyim min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wah, Kanjeng Nabi mesem karo tiang mriki. Aku lah mboten fase Gus, ora apa-apa sing maca mbok-mbok mriki. Ngetrillahumma qabrul karim biarping sadiyim min sholati wa taslim. Ora apa-apa wong cangkem Jawa maca Albar Janji umpama makharijul huruf rapa, sing penting atine tresno karo Kanjeng Tompo umpamane. Abadati ulim la amismidatil aliyam Allah mustadirrong faidul barakati alama ana lahu wa aula. Ya Allah sing maca painem ngabetati ngulim la amismidatil aliyah Allah mustatirong paitol barokati ngalama ana lahu wa aula. Ya Allah. Macangkem Jawa ora apa-apa. Ya ya ya ya ya ya ya ngono kuwi le. Kowe berjanji ra iso. Jajal wacana ning Albar Janji ana kalimat apik banget. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim. Rabbi fangfana, Rabbi fangfana, bibar barakatihim wahdinal husna wahdinal husna bihormatihim wa amitna fi wa amitna fi tariqatihim wa muwafatihim wa muwafatihim minal fitani. Ibu-ibu maca kuwi karo mbah-mbah ae, karo kelingan anake rung bayar SPP, bojone rung gajian, isuk-isuk diyak mendring. Ya Allah, mandi ni. Robi bang fana. Ngapa Bu? Oyak-oyak mendring. Selawati jos. Melayu tukang mendringe ya ta. Maka tidak ada alasan apapun untuk tidak mencintai Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengatakan yusarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu besok di padang mahsyar akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Anda datang ke sini memperingati maulid Nabi karena cinta dengan Nabi. Wallah, besok di padang mahsyar kumpul dengan kanjeng Nabi. Amin. Anda ke sini karena cinta dengan kiai, besok di padang mahsyar insya Allah kumpul dengan kiai. Walaupun tidak punya nasab kiai, saya doakan mudah-mudahan minimal mambu kiai. Mambu kiai kilo HP daripada kiai mambu. Tak boleh dengan alam dunia jenengan mau seneng karo artis dangdut. Kaya dini nih kita Mirzani. Sesok nih padang masar mau bakal wi. Ono kibai. Jenengan senengan nih mau karo Ayu Ding Ding. Sesok nih padang masar bakal pikantuk alamat palsu. Oh mana senengan nih mau karo trio macan suguhane iwak peye. Ayo. Kanjeng Nabi napa Ayu Ding Ding? Kiai napa Nikita Mirzani? Gus Miftah napa Vanessa Angel? Kroto 80 juta. Pengajian napa dangdutan? Selawatan napa dangdutan? Buka didi? Kuwi jenenge dangdutan goblok. Malah buka didi jos. Pun setengah telu, kesel gue. Ditutup ganti solawat hasbi robbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur muhammad sallallahu la ilaha illallah. Niki lak jenengan duwe hajat mangwaca ben bar salat minimal ping 3 insyaallah kabul hajate rampung masalahe. Amin Allahumma hasbi robbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur muhammad sallallahu la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arzuqna istiqamah. Allahumma arzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah. Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma arzuqna dzurriyatan thayyibah. Allahumma arzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma arzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma arzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma arzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma arzuqna bi ghusnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafur ya rabbul alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.